beberapa hari. Kita masuk pada surat Nun wal Qalam. Sampai pada ayat-ayat yang hampir terakhir, ayat yang ke-42. Setelah Allah menyebutkan tentang balasan orang-orang yang bertakwa, sebelumnya Allah menyebutkan tentang ujian yang Allah timpakan kepada orang-orang, cobaan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Allah memberikan gambaran tentang orang-orang, sebenarnya orang-orang yang pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebun-kebun mereka. Mereka diuji oleh Allah. Dengan melenyapkan, merusak, menghancurkan kebun-kebun tersebut ketika mereka mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya mereka merasa bahwa mereka lah, di tangan mereka lah yakni urusan, seakan-akan mereka pasti akan memperoleh apa yang telah mereka rencanakan, yang mereka tetapkan, sehingga mereka mengira ketika mereka telah menyiapkan segala sesuatunya, mereka akan memperoleh hasil yang mereka inginkan. Baik, kemudian disebutkan di dalam ayat yang lalu juga, Allah telah memberikan gambaran pula bahwa tidak mungkin sama kehidupan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian Allah memberikan yakni pernyataan tentang salahnya anggapan-anggapan mereka itu, bahwa mereka sama sekali tidak mungkin memiliki kitab yang mereka mempelajari, bahwa mereka mendapatkan jaminan mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Maka Allah terakhir diumumkan dalam ayat yang lalu, salhum ayyuhum bidzalika za'im am lahum syuraka'u falyatu bisyurakaihim in kanu shadiqin. Tanyakan kepada mereka, siapakah yang diantara mereka yang merasa mampu, yang ingin bertanggung jawab dengan pengakuan-pengakuan mereka yang salah tersebut. Karena tidak mungkin yakni muncul begitu saja, dan tidak akan mungkin ada yakni yang bertanggung jawab yang terhadap anggapan-anggapan yang telah lalu, yakni mengaku merasa bahwa yakni kehidupan mereka akan sama, atau mereka bisa memutuskan apa yang menurut yang keinginan-keinginan mereka sendiri. Seperti yang dibantah oleh Allah disebutkan dalam ayat yang lalu, apana jalul muslimin akal mujrimin malakum kaifatahkumu amlakum kitabun fihi tatrusun, sama sekali tidak. Kemudian ayat yang berikutnya Allah menyebutkan, yauma yakshafu an sa'atum wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Setelah menyebutkan ayat sebelumnya, am lahum syuraka falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Pada hari ketika disingkapkan ansatin dalam sebagian riwayat, seperti disebutkan mungkin dalam terjemahan yang harfiah di sini, ketika dibukakan betis, disingkapkan betis, wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, dan di kemudian mereka dipanggil untuk bersujud kepada Allah tapi mereka tidak mampu. Khashi'atan absaruhum tarahaquhum lillah. Mereka mata pandangan mata mereka tertunduk, dalam keadaan mereka diselimuti oleh kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Padahal mereka dahulu diajak, dipanggil untuk sujud kepada Allah, tapi mereka tidak mau. Dalam keadaan mereka selamat, dalam keadaan mereka mampu punya di punggung mereka ini, mampu untuk ini melakukannya, tapi mereka mengingkarinya. Nah, dalam tafsiran ini beliau rahimahullah menyebutkan, ai idza kana yaumul qiyamati wa intashafa fihi min al-khala'il warba waz-zalazil wal ahwal ma la yadkhulu tahta al-wahm wa ata al-bari li fasl al-qada' baina ibadihi wa mujazatihim fa kashafa 'an safihi al-karimah. Di dalam ini ketika hari kiamat tersingkap, ketika itu akibat ataupun karena al-akhil, kegelisahan, kegoncangan, zalazil bermananya sama wal-ahwal, karena kengerian yang sangat dahsyat, mala yadkhulu tahta al-wahm, yang sama sekali tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk ini datang, seperti dalam ayat yang lalu, wajaa rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Allah datang, Allah datang untuk lifaslil qada, menyelesaikan urusan di antara hamba-hambanya. Nah, tentu datangnya di sini bagaimana dalam ayat yang lainnya, tentang turun dalam hadis yang lain, ya Allah menyebutkan tentang Rasulullah SAW menyebutkan tentang Allah itu turun. Nah, ini sebagaimana yang Allah kehendaki, sebagaimana yang Allah kehendaki, dan Allah yang tahu caranya untuk memutuskan perkara di antara sesama hamba-hambanya. Wa mujazatihim, dan untuk memberikan balasan kepada mereka. Maka syafa'an safihil karimah, maka Allah menyingkap, membuka betisnya yang maha mulia. Allati la yushbihuha syai'un, yang tidak serupa dengan apapun juga. Nah, Allah dalam menyini keterangan ini, juga dalam sebagian tafsir menyebutkan, yang tafsir yang lain menyebutkan bahwa Allah dalam ayat ini membuka betisnya, yang Allah punya sifat zatiyah, ini sifat zatiyah yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Nah, dalam hadis Allah juga menyebutnya, Rasulullah SAW menyebutkan Allah itu punya qadam, kaki. Hatta yada'a rabbul izzati qadamah. Nah, ketika Allah meletakkan kakinya di mulut jahannam sehingga bertaut, dan jahannam kemudian mengatakan qad, qad, cukup, cukup. Ya, ketika Allah menyebutkan yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti, kamu sudah penuh. Nah, jahannam berkata kepada Allah, hal min mazid, apa ada tambahan, apa ada tambahan, dilemparkan terus. Yuqa fi jahannam, dilemparkan para penghuninya terus, sampai kemudian di Allah tanyakan, sudah penuh atau belum kamu? Jahannam malah baik bertanya, hal min mazid, masih ada tambahan atau tidak? Kemudian Allah letakkan qadamnya. Dan ini menunjukkan juga mengisbat Allah punya kaki. Dan dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa Allah ini isbat, sebagaimana disebutkan dalam sebagian tafsir, Allah punya betis yang tentu tidak sama dengan makhluknya. Nah, dan ini pembahasan tentang sifat-sifat ini, zatiyah ini sudah kita lewat dalam kawanidul muslah. Kalau kita menamakannya udhun a'udha, tapi ini merupakan sifat zatiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. La yushbihuha syait, yang tidak sama dengan apapun juga, tidak apapun, tidak ada yang serupa dengan sifat-sifat Allah. Wara al-khala'ik min jalalillah, kemudian makhluk melihat kemuliaan Allah, sebahagian dari kemuliaan Allah. Wa azamatihi, sebahagian dari kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, ma la yumkin ta'zir anhu, yang tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata. Fahina izin yada'una yuda'una ila sujudillah, ketika itulah mereka dipanggil untuk sujud kepada Allah. Ketika itu di padang mahsyar, semua makhluk, semua manusia yang menyembah, punya sesembahan itu pergi, dibawa oleh masing-masing sesembahannya ke neraka. Tinggal orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Datang, nah, tinggal yang tersisa orang-orang mukmin dan orang-orang munafikin. Nah, datanglah Allah dalam surah yang tidak dikenal oleh kaum mukminin, menyatakan dirinya Allah, ana rabbukum. Orang-orang mukmin, nah, tidak mengenal. Ya, mereka mengenal sebagaimana telah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat-Nya dan di dalam sunnah Nabi-Nya. Tapi ketika melihat ada zat yang datang mengatakan dirinya ana rabbukum, mereka tidak mau sujud dan tunduk mengikuti. Kemudian Allah menyingkapkan, membuka tentang dirinya, menampakkan diri dengan surahnya, dan kemudian kaum ini mengenal tanda tersebut, sifat-sifat tersebut, lalu mereka pun sujud. Fayasjudul mu'minuna alladzina kanu yasjuduna lillahi taw'an wa ikhtiyaran. Maka orang-orang mukmin pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dahulu di dunia mereka sujud kepada Allah dalam keadaan sukarela dan dalam keadaan ikhtiar, memang keinginan mereka. Nah, tidak disebutkan oleh beliau di sini taw'an wa karha, sukarela dan terpaksa, tidak. Orang mukmin itu sujud kepada Allah bukan karena terpaksa. Orang mukmin itu sujud kepada Allah dengan taw'an wa ikhtiyaran. Mereka sujud kepada Allah dalam keadaan taw'an, sukarela, dan ikhtiar, keinginan mereka sendiri. Maka disebutkan dari oleh para ulama, ya, takalif syariat, tugas-tugas syariat itu bagi kaum mukminin itu bukan yakni taklif, bukan sesuatu yang taklif bagi mereka, bukan sesuatu pembebanan, bukan sesuatu yang masyakkah, tapi itu sesuatu lizzah, sesuatu yang lizzah, sesuatu yang melezatkan, yang menyenangkan. Nah, jadi ibadah-ibadah itu sesulit apapun yang mungkin dipandang orang, bagi mereka itu mudah. Maka ini beliau mengungkapkan dengan taw'an wa ikhtiyaran. Mereka sujud kepada Allah ketika di dunia dalam keadaan sukarela dan memang ikhtiar, pilihan mereka sendiri. Pilihan mereka sendiri, dorongan dari hati mereka. Sementara wa yadhhabu al-fujjar wal munafiqun liyasjud. Orang-orang fajir dan orang-orang munafik, yadhhabu liyasjud, mereka mulai. Kalimat yadhhabu, kemudian ada lagi fi'il yang lainnya lagi, ini namanya fi'il syuruk. Zahaba yasjud, zahaba ya'kul, ini ja'ala yasjud, ja'ala ya'kul misalnya, itu ja'ala di situ, zahaba atau yadhhabu di situ namanya fi'il syuruk, mulai, ya, menunjukkan mulai. Af'al syuruk. Nah, yadhhabu al-fujjar wal munafiq yasjudu fala yaqdir. Mereka mulai sujud, mencoba untuk sujud, tapi mereka tidak mampu. Fala yaqdiruna ala sujud. Mereka tidak mampu untuk sujud. Wa takunu zuhuruhum, maka punggung-punggung mereka kafayasi al-baqar. Punggung-punggung mereka akhirnya seperti apa? Punggung sapi. Nah, fayasi al-baqar. Punggung sapi rata. Tidak bisa tepuk kan? La yastati'una al-hinhina. Al-hinhina. La yastati'una al-hinhina. Tidak mampu mereka untuk membungkuk. Nah, tidak mampu untuk membungkuk. Wa li hadha al-jazaa' wa hadha al-jazaa' min jinsi amalihim. Balasan ini, nah, ketika di akhirat nanti punggung-punggung mereka seperti dalam punggung-punggung sapi, itu sebagai balasan yang sesuai dengan amalan mereka di dunia. Fa innahum kanu, karena mereka di dunia yud'auna, dipanggil ya di dunia ini untuk sujud ila sujudi lillah, untuk sujud kepada Allah, untuk taat kepada Allah, wa tauhidihi, mentauhidkan Allah, wa ibadatihi, dan untuk beribadah kepada Allah, wa hum salimun, dalam keadaan mereka selamat, dalam keadaan mereka dahulu di dunia mampu untuk membungkuk, lentur tubuh-tubuh mereka. Nah, la illata fihim, tidak ada cacatnya, tidak ada penyakit. Wa yastakbiruna an dzalika wa ya'dhauna, tapi mereka sombong, angkuh, merasa besar untuk mau sujud. dan enggan untuk sujud. Fala yas'al yawmaidin an hali, maka jangan tanya keadaan mereka di hari itu. Wa su'i ma'alihim, dan buruknya tempat kembali mereka. Fa innallaha qad sakhifa 'alaihim, karena Allah Subhanahu wa taala telah murka marah kepada mereka. Wa haqqat 'alaihim kalimatul 'adab, wa haqqat kalimatul 'alaihim kalimatul 'adab, dan pantas pasti atas mereka kalimatul 'adab, ketetapan azab. Wa taqatta'at asbabuhum, dan putus hubungan-hubungan di antara mereka. Nah, kekerabatan tidak ada lagi. Ya. La ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Hubungan nasab, hubungan kekerabatan rais wal mar'us. Nah, itu tidak ada, tidak ada lagi. Wa lam tanfa'uhum nadamah, tidak pula ada gunanya manfaatnya penyesalan. Wa la i'tidar, dan tidak ada gunanya pula uzur. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Di hari kiamat itu tidak ada lagi. Nah, gunanya i'tidar dan nadamah. Di sinilah, di dunia inilah kita masih mampu, masih bisa menyesal dan mengajukan uzur. Kita mengajukan uzur kepada Allah. Kita mengajukan penyesalan kepada Allah. Nah, ini bagaimana singgung sedikit. Nadamah, penyesalan, ya, dengan taubat itu beda. Nah, beda. Orang yang bertaubat pasti menyesal. Tapi orang yang menyesal belum tentu dia bertaubat. Ya, orang yang menyesal dia belum tentu bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat pasti menyesal. Pasti. Ya, karena itu salah satunya di dalam riwayat, at-taubatu nadama. Taubat itu adalah nadama. Orang yang bertobat pasti ada nadamah dalamnya. Tapi orang yang menyesal belum tentu dia bertobat. Nah, sedikit kita makan sambal kepedasan, tobat deh. Besok nyari lagi. Ya, kurang sedap kalau tidak pakai sambal, seperti itu. Ya, tinggal juga demikian. Nah, orang yang bertobat dia akan mengajukan uzur. Tapi belum tentu orang yang mengajukan meminta uzur, ya, ini dia bertobat. Ini sekedar alasan bisa. Nah, apalagi kalau di hari kiamat, penyesalan itu tidak ada gunanya. Syarrun nadama, penyesalan yang paling buruk, yang paling merugikan ya di hari kiamat, yang paling sia-sia. Ala fa bi hadza ma yaz'ijul quluba 'anil maqam 'ala al-ma'asi. Dalam keadaan seperti inilah, ya, di dalam ayat-ayat ini ada hal-hal yang menggoncangkan hati, yang membuat dia itu tergetar untuk mau, untuk berani berada di atas kemaksiatan, untuk mencegah dia untuk berbuat maksiat. Karena ketika ingat bahwa dia hari kiamat itu balasannya demikian, al-jaza' min jinsil amal. Ketika dia di hari kiamat, di hari dia di hidupnya di dunia menolak, enggan, merasa berat untuk sujud. Nah, maka di hari kiamat ini demikian. Seperti orang munafik. Jadi ya, ketika di dunia mereka menipu Allah dan kaum mukminin, yukhadi'unallaha walladziina aamanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Di hari kiamat mereka demikian, ditipu juga, di hatinya tertipu akibat perbuatan mereka sendiri. Ketika mereka merasa bahwa mereka juga sama-sama dengan kaum mukminin di dunia mendapatkan cahaya, ketika mereka sangat memerlukan cahaya tersebut, nah, mereka dihalangi dari cahaya tersebut. Fadriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalil adab yunadunahum. Dan mereka memanggil orang-orang yang beriman, alam nakum ma'akum, dan bukankah kami dahulu bersama kalian. Ketika mereka sama-sama mendapatkan cahaya, menganggap diri mereka juga muslim, nah, mereka juga sholat bersama orang mukmin, nanti kan mendapatkan cahaya. Tapi ketika mereka enam, yakni berpura-pura dalam keadaan mendustai Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin, maka di hari kiamat di saat orang-orang mukmin mendapatkan cahaya, dan mereka dihalangi, padam cahaya tersebut. Dan watarakahum fi dhulumat la yubsir, mereka demikian. Nah, qala rahimahullah wa yujibu tadaruk muddatal imkan, dan hal-hal yang diterangkan di dalam ayat-ayat ini, ketika nanti akan ada balasan yang sesuai dengan dan perbuatan-perbuatan kita di dunia ini menuntut kita untuk mengejar dan memperbaiki selama masih mungkin, selama masih mungkin. Nah, ini di dalam ayat-ayat yang sebelumnya sudah disinggung bagaimana Allah memberikan perumpamaan, ya, sebesar apapun adat. Tapi ketika orang itu, ya, kembali kepada Allah, Allah sangat senang, Allah sangat gembira. Nah, Allah sangat gembira dengan kembalinya, taubatnya hamba-hambanya. Maka ketika di dalam ayat yang sebelumnya, ya, mereka diuji oleh Allah dalam keadaan mereka mulanya merasa bisa, merasa mampu, kemudian Allah hancurkan kebun-kebun mereka, tapi kemudian mereka sadar, mereka menyesal, mohon ampun kepada Allah, itu menjadi, nah, ya, sebagai hukuman dan teguran buat mereka. Nah, ya, mereka diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan kemudian. Nah, wal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Adab akhirat lebih dahsyat. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, ajjala lahu al-uqubah. Allah segerakan hukuman tersebut. Mungkin berupa dia kesulitan dalam dia menghadapi urusannya. Mungkin dari segi yang lainnya dia mendapatkan dari keluarganya, nah, keingkaran. Kadang-kadang orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ingin Allah berikan kebaikan, dia melakukan satu kedurhakaan kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah, Allah tunjukkan dengan istrinya menentang dia, anaknya menentang dia, kendaraannya ngadat, dia ajak jalan tidak mau, ya, rusak. Nah, ini salah satu teguran. Nah, bahkan ketika dia mungkin dihinakan orang lain, ya, dihinakan orang lain, itu adalah sebentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia punya satu kesalahan. Seperti yang pernah kita ceritakan, seorang ulama tiba-tiba ketika dia baru keluar dari rumahnya dicaci maki oleh seorang yang dia tidak tahu dari mana orang ini. Nah, tapi dia tidak marah kepada orang tersebut. Kamu tunggu di sini. Dia masuk ke rumahnya, kemudian dia tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kemudian dia keluar lagi. Orang tadi yang mencaci maki tadi bertanya, apa yang kamu lakukan? Saya mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Tidaklah kamu bisa mampu berbuat seperti ini, menghina saya, melainkan karena dosa yang saya lakukan. Maka dari Allah menugaskan, menguasakan orang yang sebagian orang yang zalim itu kepada yang lainnya. Ya, jaza min jinsil amal. Maka, nah, kalau misalnya kita mendapatkan hal-hal yang demikian, entah dicaci maki orang lain, diejek orang lain, kembalikan kepada masing-masing sebelum di hari kiamat nanti. Nah, pembalasan ataupun yakni caci makian yang kita dapatkan dari para malaikat yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanallah.